lagi. Ini jumpa kita yang boleh jadi setahun sekali kita membahas ini. Sekarang saya bahas hikmahnya dulu sebentar. Jika Anda mengerjakan kurban dan Anda puasa, ada kesamaan dari sisi makna, bukan sisi ibadah, ya. Jadi yang di sana wukuf dengan amalannya, di sini Anda puasa dengan amalan Anda. Di antara kesamaannya, di sana evaluasi, di sini evaluasi. Sekarang perhatikan. Masih ingat tadi? Orang yang wukuf setelah selesai masuk ke mana? Muzdalifah. Dia cari batu. Dia melontar apa kemudian di Muna? Jumrah. Apa yang pertama dilontar? Aqabah. Apa yang dia baca saat melontar? Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Apa yang dia lontar? Baik, yang terlihat itu adalah beton. Dia lontar Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Anda masih melihat pelajaran kita yang lalu, hakikatnya yang dilempar sifat-sifat buruknya. Baik, dalam Aqabah itu sifat buruknya diwakili oleh apa? Masih ingat? Yang ingat dapat hadiah? Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Maaf. Baik, yang dilempar hakikatnya bukan yang lain, tapi sifat buruk melekat pada dirinya. Dari mana sifat buruk ini asalnya? Nafsu. Apa dalilnya? Quran surah ke-12 ayat ke-53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Saya tidak bisa menganggap diri saya suci karena dalamnya ada nafsu. Nafsu mengarahkan pada yang buruk. Sedangkan dalam diri manusia ada kecenderungan buruk disebut dengan nafsu, nama lainnya fujur, ada kecenderungan baik disebut dengan takwa. Dari mana dalilnya? Ya, Quran surat Asy-Syams. Ya, ayat keberapa? Ayat ke-7 sampai dengan 10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Nama lain fujur disebut dengan nafsu, disebutkan 115 kali dalam Al-Qur'an. Nama lainnya kemudian lawannya disebut dengan takwa, disebut 115 kali dalam Qur'an. Takwa didorong oleh malaikat disebut 88 kali di Qur'an. Nafsu didorong oleh setan disebut 88 kali dalam Al-Qur'an. Dari mana taunya setan mendorong nafsu? Di Qur'an surah ke-4 An-Nisa, dari ayat 117 sampai dengan ayat 119-nya. Ya. Awas, saya akan mengambil dari mereka, ya Allah, izinkan nasiban mafruda, bagian tertentu yang akan saya goda. Wala udillannahum wala umanniyannahum, saya akan sesatkan dengan memberikan was-was pada tempat ini, dan saya berikan dia senang berangan-angan, berhayal hayal. Kalau saya sekarang berada di Arafah, ya Allah, saya akan bermohon. Haji aja belum, tanggal 9 aja belum, dia sudah membayangkan di Arafah, berhayal, sehingga lupa ketika dia berhayal, waktu maghrib lewat habis, dan seterusnya. Itu bagian yang diambil. Nah, Aqabah, saya katakan berulang kali, ini mewakili gambaran. Gambaran bahwa ada sesuatu yang besar berpengaruh. Gambaran dari nafsu. Di sana melempar, sini lempar. Apa hubungan dengan orang kurban? Saat berkurban itu yang disembeli apa? Ah, kambing. Kambing itu apa? Hewan. Lihat, saya ulang. Yang disembeli apa? Hewan. Hewan. Sudah lihat ke saya, kencang lagi. Hewan. Semoga Allah ampuni kita semua, ya. Sini, hewan, hewan, hewan itu diciptakan oleh Allah dengan satu kecenderungan saja, punya satu sifat, bahannya cuma satu. Apa bahannya? Nafsu. Lawannya apa? Takwa. Ada satu makhluk yang dicipta oleh Allah dengan sifat takwa saja tak punya nafsu. Siapa dia? Malaikat. Apa dalilnya? Quran surah ke-66 ayat yang ke-6 paling kiri sebelah atas. Ya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak mungkin bermaksiat kepada Allah dan mengerjakan tugas sesuai tupoksinya. Enggak akan pernah pindah-pindah tugas. Malakul maut hanya nyabut nyawa saja. Ya, Mikail menurunkan rezeki tidak akan pernah gantian. Jibril kemudian menurunkan wahyu, tidak ada yang lainnya. Maka tidak akan saling gantian. Siapapun yang dicabut, mau Fir'aun, mau Qarun, mau yang lain. Ya. Antum siapa namanya? Jangan antum lah, yang lain saja, ya. Mak misal, oh, ini Ustaz Adi sedang ceramah. Ustaz, terusin aja dulu. Saya ambil ke giga dulu. Gak bisa. Pas ketika datang langsung. Yang dicabut orang paling menyebalkan, malaikat gak akan tukeran. Jibril, saya bosan lihat orang ini, lihat wajahnya sudah gak karuan. Kamu aja yang cabut. Gak bisa. Mustahil. Jadi tepat lakukan. Jadi kalau malaikat tidak berbuat maksiat, jangan buang-buang energi untuk memuji. Gak ada kerjaan, karena malaikat itu sempurna. Jangan puji malaikat. Sudah, sempurna. Lawannya, nafsu. Nafsu tidak kenal benar. Yang kenal itu cuma salah. Dan ini hanya melekat pada hewan. Hewan tidak punya takwa, punyanya nafsu. Jadi kalau hewan berbuat salah, jangan iseng nyalain hewan. Anda keluar dari sini, lihat kucing di luar, gak pakai baju, Anda jahilin, kucing gak pakai baju, gak malu ya? Anda yang kurang sehat. Dia biasa. Makanya karena dia gak punya takwa, dia risih ketika mengenakan takwa. Silahkan cek, kucing bajuin, risih dia. Kuda pakein baju. Di kuda keliling Bekasi gak pakai baju, biasa aja lewat depan Anda cengin, ya. Cengin, biasa aja. Tapi Anda gak pakai baju depan kuda, diketawain Anda. Jelas ya? Jadi kalau cuma masalah lepas-melepas, binatang lebih jagoan. Makanya jangan coba lepas aurat lah. Kalau cuma seperti itu, hewan lebih jagoan. Anda kalah, jangan bersaing dengan hewan. Nah persoalannya, ini dikumpulkan jadi satu. Nafsu dengan takwa nyatu jadi satu. Ketika dikumpulkan jadi makhluk baru namanya manusia. Oh, punya kecenderungan baik, punya dorongan untuk berbuat salah. Ketika dia naik, ada dorongan kebaikan. Ketika naik, maka dia lebih daripada malaikat. Kenapa? Karena malaikat ketika akan baik, dia gak punya perjuangan, gak ada nafsunya. Kalau malaikat zikir, Quran surah kedua ayat 30, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kami bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertakdis kepadamu ya Allah. Biasa, karena gak ada nafsu. Ya kita mau takbir ada godaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, pengen sholat. Begitu berangkat lewat mi tek tek tek tek tek tek tek. Oh, masya Allah. Nafsu. Ayo ke masjid, ke masjid, ke masjid. Lewat mi tek tek. Mau kemana pak? Ke masjid sholat nomor 2 pak. Mi nomor 1. Masuk. Mau tahajud malam. Kalau malaikat sholat itu biasa. Anda malam-malam mau sholat. Muncul. Bola. Ya macam-macam lagi. Yang lainnya lagi. Dan seterusnya. Ini yang tidak mudah. Paham? Jadi begitu ini naik, dia lebih dari malaikat. Tapi persoalannya, ketika Anda bertindak, memanjakan nafsu, maka Anda bisa lebih rendah daripada hewan. Apa pasalnya? Pasalnya adalah karena Anda punya rem takwa, hewan tidak punya. Makanya diberikan oleh Allah kecenderungan berbuat baik dalam diri setiap manusia. Kalau nggak percaya silahkan ya, silahkan cek. Ketika Anda mengerjakan satu yang salah, perbuatan itu buruk, sifat apa yang dominan? Coba lihat kambing. Kenapa kambing kemudian yang dipotong? Ada beberapa ulama yang spesifik menerangkan dengan detail. Kenapa bukan ayam? Kenapa bukan ini? Kenapa bukan itu? Kenapa hewan-hewan ini? Nanti dalam kajian spesifik ada makna-maknanya. Tapi yang ingin saya tekankan secara langsung adalah, kita simpan dulu makna ini, kita fokus pada satu bahasan yang paling inti. Dalam sembelihan itu, sebetulnya sebelum disembelih, kita harus merenungkan nafsu apa, sifat hewannya apa yang paling dominan, yang seringkali melekat pada diri kita sehingga jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tanggal 9 itulah bagi yang berkorban dia puasa. Kalau saat tidak berpuasa karena alasan lain, dia merenung apa yang kurang-kurang. Rinci. Maka ketika besoknya tiba, tanggal 10, di sana melontar, di sini nyembelih. Perhatikan, perhatikan. Yang melontar, dia mengucapkan lafaz yang sama dengan yang menyembelih. Di sana bismillah ya Allahu Akbar, saya tanya pada Anda, saat menyembeli kalimat apa yang diucapkan? Sama persis. Makanya disarankan kalau bisa menyembeli, menyembeli sendiri. Tak mampu menyembeli sendiri, wakilkan pada orang lain, Anda saksikan penyembelihannya. Sehingga tahu. Kalau tidak ketahuan, korban saya ya Ustaz, diarahkan ke tempat-tempat lain di sana, tanyakan kapan korban saya disembeli. Kapan? Walaupun saya tidak menyaksikannya. Maka saat waktu disembeli itu, duduk Anda menghadap ke arah kiblat. Begitu itu disembeli, rasakan. Mohon kepada Allah. Kalau Anda melihat langsung, itulah sifat kotor Anda, hewannya Anda, nafsu Anda, seketika disembeli supaya hilang, gugur dari dalam diri Anda. Makanya ketika selesai disembeli, Anda berdoa lagi. Doanya sama persis dengan doa orang yang lontar jumrah di sana. Belum selesai, menghadap ke arah kiblat. Ini doanya. Lalu Anda bacakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarash samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin innas salati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin atau wa ana awwalul muslimin. Di begitu selesai menyembelih, Anda menghadap kiblat. Ini doa jarang dibaca nih. Kebanyakan orang sembelih, silakan sembelihan berikutnya fulan bin fulan, bismillah ya Allahu akbar, sudah yang berikutnya. Ini yang tidak diharapkan. Kadang-kadang sunahnya kehilangan. Ngasah di depan hewan itu gak boleh. Kamu berikutnya ya. Gini, gak boleh. Begitu sudah selesai, kandidat selanjutnya. Kandidat, masya Allah, masuk sembelih. Ini. Makanya orang-orang yang berkorbannya benar, begitu itu disembeli atau dia tidak melihat, dia merasakan, dia berdoa, dia berjanji, saya akan jadi muslim lebih baik ya Allah. Yang kurang-kurang baik sudah disembeli, hilang. Ketika ini kemudian dicoret, ditekan, maka ini yang muncul. Kalau takwanya sudah naik, maka ini yang mendekatkan diri seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang diminta ibadah itu seringkali dikaitkan dengan takwa. Silakan cek, salat apa tujuan salat? Pembuka kalimat salat di Quran itu takwa dulu. Yang salat itu cuma orang takwa. Quran surah kedua ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil. Siapa mutakin di sana ayat 3? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Kenapa ada salat? Untuk bertakwa. Puasa apa tujuannya? Takwa. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum taqwa. Haji apa tujuannya? Takwa. Al-Baqarah 197, paling kanan sebelah atas. Al-hajju ashurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah fa tazawwadu fa inna khaira az-zadi taqwa. Taqwa, taqwa, taqwa, taqwa. Di ibadah itu arahannya takwa. Jadi orang kalau sudah takwa, dia dekat dengan Allah. Apa ukurannya? Rajin ibadah. Sholatnya senang. Tadi tujuan sholat takwa. Jadi kalau ada orang kurban, ba'da kurban enggak susah sholat, jamaah susah, ke masjid sulit, itu ada yang salah dalam kurbannya. Pasti keliru. Orang sholat itu senang puasa. Enggak harus nunggu Ramadan. Senin puasa, ya Kamis mampu dia puasa. Dia mencoba. Jadi kalau anda pasca ibadah kurban gak ada kecenderungan meningkat ibadah, ada yang salah, pasti itu. Pasti. Maka ukuran takwa semuanya ibadah. Dan ini yang mendekatkan dia ke surga. Bahkan kalau lebih hebat lagi, lebih hebat lagi, orang takwa punya visi akan kemana dia ke surganya. Siapa yang ingin masuk surga? Boleh angkat tangan. Tayyib, alhamdulillah. Tapi tidak semua orang yang pengen ke surga memiliki visi di surga mana dia akan masuk. Antum mau ke surga apa? Tidak setiap orang yang mengatakan ingin masuk surga Firdaus mengeluarkan karakteristik penghuni surga Firdaus. Saya tanya pada antum deh malam ini, yang menginginkan surga Firdaus, pernah enggak mengeluarkan dalam Quran keterangan amalan orang-orang penghuni surga Firdaus? Katanya pengen ke sana, tapi anda tidak mengerjakan amalannya, bagaimana bisa masuk ke sana? Assalamualaikum, Firdaus bukan? Bukan. Ini bukan? Bukan. Tuh. Keluarkan Quran surah 23 ayat 1 sampai dengan ayat ke-9 itu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya, dan seterusnya sampai ulaika humul waritsun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Siapa pewaris surga Firdaus? Orang yang salatnya khusyuk. Maka saat di dunia keluarkan pelajaran salat yang khusyuk. Liz zakati fa'ilun, dia mengerjakan zakat, maka anda berusaha supaya bisa zakat. Anil lagwi mu'ridun, tinggalkan yang tidak bermanfaat. Maka setiap yang tidak bermanfaat hilangkan. Acara TV enggak bermanfaat, jauhkan. Radio enggak manfaat, jauhkan. Media sosial enggak bermanfaat, yang enggak bermanfaat tinggalkan. Yang bermanfaat itu yang diambil, itu penghuni Firdaus. Jangan cuma dituliskan di rumah baiti jannati Firdaus. Rumahnya masuk surga, anda yang enggak. Keluarin. Nah, yahmukillah. Siapa yang masuk sana? Penghuni surga itu melekat kalimat takwa. Silahkan cek. Ali Imran ayat 133, paling kanan sebelah atas. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ayo bergegas introspeksi diri, evaluasi. Harus punya cita-cita masuk surga. Ya, kami siapkan seluas langit dan bumi. Bagi siapa? Orang takwa. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23-nya. Paling kanan pertengahan, ya, sedikit ke atas sampai dengan ke bawah. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sungguh orang takwa akan tinggal di taman surga. Akhidina ma'atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Mereka mendapatkan kenikmatan langsung dari Rabbnya. Saat di dunia mereka orang-orang baik. Apa amalannya? Kanu qalila minal layli ma yahja'un. Malamnya sedikit tidurnya, banyak tahajudnya, mendekat sujud kepada Allah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Menjelang subuh banyak istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan seterusnya. Anda mesti punya visi. Makanya disebutkan di Quran surah ke-59 itu. Ya. Nah, turunan-turunan dari ayat 18. Ya, disebutkan jelas. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hei orang-orang beriman, tingkatkan takwa kepada Allah. Siapa ciri orang meningkatkan takwa itu? Adalah orang-orang yang punya visi sampai ghad, sampai ke surganya. Cara berpikirnya begini, kalau cuma urusan dunia, aduh, kecil. Jangan bersaing dengan orang-orang yang belum beriman. Cuma dunia. Antum tuh makhluk surga, bapak kita tuh di surga. Dan kita akan kembali ke surga. Makanya harus punya visi balik ke surga. Kalau cuma dunia, jangankan orang beriman, yang belum beriman pun dia mampu mengejar dunia, bahkan melebihi Anda mungkin. Karena itu visi kita mesti rubah dari sekarang. Saya pengen penghuni surga, mulai bikin sekarang. Ini, saya harus lebih dekat dengan Allah. Surga saya ini, pulang ke rumah, bicara dengan istri Anda, dengan anak-anak. Mulai malam ini, kita mesti ke surga. Sekarang Pak, kata anak-anak, nanti. Tidak. Ada anak kita kadang 5 tahun, 6 tahun belum paham, kan? Kita siapkan dari sekarang. Keluarkan amalannya. Papa, surga yang mana ya? Ah, mah, jangan muluk-muluk, yang penting ke surga. Jangan, Pak. Cari amalan yang paling tinggi, Firdaus. Emang nyampe, mah? Kalau enggak nyampe, nyangkutnya jelas, Pak. Mungkin di sini. Tapi kalau papa yang penting ke surga, kalau nyampe di mana kita nyangkut? Ya, kalau kami ke surga papa enggak sih enggak ada masalah, tapi masalahnya kita harus sama-sama. Misalkan, nah itu kan kalimat kadang harus sesuatu yang nyaman gitu. Tenang, enak. Kalau para sahabat tuh orang-orang soleh dulu candanya begitu, tidak ada canda yang menyakiti. Walaupun kadang kalimatnya nyelekit, tapi bahasanya enak. Kan saya pernah sampaikan di sini. Ya, ini kisah nyata. Ada seorang laki-laki wajahnya biasa-biasa saja. Ya, dengan saya juga lebih tampan dude gitu kan. Baik, tapi istrinya itu cantik luar biasa. Cantik. Yang itu biasa-biasa. Satu kali istrinya dandan indah, elok, enggak dandannya udah cantik. Dandan cantik luar biasa, suaminya melihat, "Masya Allah, itu mata tak berkedip, wajah tak berpaling." Begini aja. Masya Allah. Maaf yang belum menikah ya. Terus kata istrinya, "Zauji, membik, sayang kamu kenapa?" Kata suaminya, "Aku bersyukur pada Allah dianugerahi istri secantik dirimu." Masya Allah. Kata istrinya, "Nahnu fil jannah, sayang, kita akan berada di surga." Lihat jawabannya, Bu. Kalau jawaban istri seperti ini, indah kehidupan rumah tangga. Kita berdua di surga. Suaminya penasaran, "Kok bisa?" Kata istrinya, "Kamu bersyukur mendapati aku sebagai pasanganmu dan aku bersabar mendapati engkau sebagai suami." Bukankah orang yang syukur dan sabar di surga? Memang kalimatnya nyelekit, tapi enak kedengarannya gitu. Mau marah susah, emang kenyataannya begitu. Tapi amalannya juga malam masuk gitu kan. Daripada canda, tapi gak ada isinya. Sayang mau kemana? Mau ke hatimu. Tapi gak ada amalannya, susah. Susah. Jangan itu yang dicatat, kita bahas yang lain aja ya. Sudah, sudah. Kadang-kadang dunia. Jelas ya? Ini bahasan yang terakhir nih. Ya, bersabar sebentar ya. Sabar. Semua kesabaran menghasilkan kebaikan. Ya. U16 bermain dengan sabar, menang kan? Timor Leste 3-0, yang lain macam-macam. Pingpong, Anda sabar, menang, gitu kan? Futsal Anda sabar, menang. Sabar. Sabar itu dekat dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Ya, sabar itu panggilan pertama bagi ahli surga. Assalamun alaikum bima sabartum. Sekarang kalau Anda mau kurban, apa persiapan utamanya? Ini persiapan penting. Ketika Anda lakukan, tadi saya katakan, bukan hanya dekat dengan Allah. Setiap jengkal dari ujung kepala sampai ujung kaki, maka Allah akan mengampuni walaupun itu sehelai rambut Anda. Khusus bagi yang kurban ini, ataupun yang tidak berkurban, yang melakukan amalannya dengan penuh kesungguhan. Tapi saya sebutkan dulu yang spesifik. Amalan pertama, khusus bagi yang akan berkurban dulu ya. Terdapat di Sahih Muslim nomor hadis 1977. Sudah? Halaman 152 sampai 153 jilid yang ke-7. Saya bawa kitabnya. Sekali lagi, karena kadang-kadang kalau kita enggak bawa kitab, ada sebagian orang mengatakan ini enggak ada landasan deh. Jadi kita tunjukkan kitabnya, kita bawa supaya kita bisa baca langsung. Perhatikan sini. Saya langsung ke hadis yang rawi yang paling akhir saja. Haddatsana qala sami'a Sa'id bin al-Musayyib Sa'id bin al-Musayyib yuhadithu an Ummi Salamata radhiyallahu ta'ala anha. Ya, ada yang mendengar Sa'id bin al-Musayyib menyampaikan berita dari Ummu Salamah, di antara ibunda kita orang-orang beriman. Ya, Ummun min ummahatil mu'minin radhiyallahu ta'ala anhunna jami'an anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Perhatikan amalannya jika Anda nanti merencanakan berkorban. Awas, karena ini tinggal kurang lebih 2 hari ke depan. Idza dakhalatil ashru. Kalau 10 hari pertama awalnya sudah diketahui, maksudnya bulan Dzulhijjah, jika sudah masuk awal dari 10 bulan Dzulhijjah, begitu terjemahan singkatnya, wa arada ahadukum an yudhiya, dan di antara kalian ada yang berniat ingin menyembelih perkurban tadi yang kita bahas, fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'a, maka jangan sekali-kali menyentuh rambut yang melekat di kepalanya atau di seluruh tubuhnya sedikit pun. Awas, hati-hati. Jangan sekali-kali menyentuh, diartikan memotong. Ya, jangan memotong atau mencukur seluruh rambut yang melekat dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Paham? Nah, sekarang bagaimana cara memahami hadis ini? Karena nanti ada yang menafsirkan yang dimaksud hewannya. Jangan potong, jangan cukur, ya, yang melekat pada bulu hewan. Nah, dari mana taunya? Misal, ini saya dapatkan, ini sudah lama sebetulnya, tapi saya selalu selipkan dalam kitab ini. Ini ada terjemahan nih. Ini ikhtisar Sahih Muslim. Ikhtisar itu ringkasan. Pernah diringkas oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ya, beliau Masya Allah mengumpul hadis yang luar biasa dan menghabiskan masa-masa hidupnya ya untuk mempelajari nilai-nilai keislaman, referensi-referensi, sering hadir di perpustakaan mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya pernah beliau meringkas Sahih Muslim. Ringkasan itu begini, kadang-kadang dalam satu bab hadisnya tidak satu. Mungkin 9 hadis diringkas. Kira-kira yang paling utama yang mewakili berapa? 3 hadis cukup 3. Yang lainnya tidak disebutkan karena terwakili dengan 3 ini. Jadi tidak semua masalah hadis itu cuma satu hadis. Bismillahirrahmanirrahim, bismillah dalam salat itu 70 hadis. Ya, misal ada lagi yang idza matal insan, ada 9 lafaz di hadis Muslim. Ya, maknanya mirip, tidak semua harus disebutkan. Dan kenapa mesti banyak hadisnya? Karena Nabi ketika menyampaikan yang hadir bukan 1-2 orang. Kadang 10 orang, kadang 50 orang. Ketika mereka mendengar disampaikan lagi, sehingga orang-orang belakangan yang mendengar mengumpulkan riwayat itu dari jalur yang berbeda. Paham ya? Nah, setelah itu lihat baik-baik, diringkas oleh beliau. Nah, ringkasan itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Syekh Al-Albani bisa bahasa Indonesia enggak? Tidak, karena beliau meringkas, yang diringkas hadisnya. Hadis kan berbahasa Arab, karena Nabi enggak bisa bahasa Indonesia. Ya, Nabi sampaikan bahasa Arab, diringkas oleh beliau, disebutkan berapa hadis, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini saya bacakan terjemahannya. Apabila 10 hari pertama telah tiba dan seorang di antara kalian bermaksud hendak berkorban, maka janganlah dia mengambil bulu dan kuku binatang korbannya. Bulu dan kuku binatang korbannya. Saya bacakan hadisnya. An Ummi Salamah sama qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu dhibhun yadhbahuhu fa idza uhilla hilalu dhilhijjah fala ya'khudhanna min sha'rihi wala min adfarihi shay'an hatta yudhhiya. Bersumber dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memiliki binatang yang hendak disembelih sebagai korban, apabila awal bulan Dzulhijjah telah tiba, maka janganlah dia mengambil sedikit pun bulu dan kuku binatang korbannya hingga dia menyembelihnya. Nah, diterjemahkan kemudian dengan jangan menyentuh ataupun memotong, mencukur bulu yang melekat pada hewan kurban atau kuku hewan kurbannya. Jelas? Jadi ada terjemahan seperti ini. Ya, sementara kalangan memahami demikian, tapi juga ada yang memaknai dengan pemaknaan yang lebih kuat. Dan ini saya cenderung kepada pemaknaan ini, nanti di atas namakan dalil-dalil berikut. Yang dimaksud dengan ini semua, larangan mencukur, ingat, mencukur ataupun memotong baik rambut ataupun kuku, saya lebih cenderung pemahamannya bukan ke hewan, tapi lebih cenderung kepada orang yang berkurbannya. Dari mana kemudian dalilnya? Baik, mari kita lihat dengan 3 pendekatan. 1, hadis ditafsirkan dengan hadis lagi. Nanti ada hadis lain. Ingat, kalau ada berita dari Nabi kemudian hadisnya tidak hanya satu, maka kaidah yang berlaku di ilmu hadis, al-jam'u wa taufiq, kumpulkan semua hadisnya, baru pahami secara menyeluruh kemana maksud pernyataan hadis Nabi itu. Jangan cuma satu-satu, kalau cuma satu-satu, lemah nanti pemahamannya. Alhamdulillah. Nah, hadis yang ini ketika disebutkan, di Sahih Muslim itu nanti ada hadis yang biasa dengan nomor, ada turunan hadis menggunakan bintang. Ada bintang, bintang, bintang. Biasanya yang bintang itu menunjukkan syarah hadis yang sebelumnya. Atau asbabul wurud, sebab kenapa ini diperintahkan. Nah, sekarang setelah kita baca yang ini, kita baca hadis yang lainnya. Saya bacakan hadisnya. Haddatsani al-Hasan ibn Ali al-Hulwani, haddatsana Abu Usama, haddatsana Muhammad bin Amr, haddatsana Amr ibn Muslim bin Ammar al-Layli, qala kunna fil hammam qubail al-adha. Fokus baik-baik. Lihat sini. Rawi yang terakhir Ammar ibn Layli al-Layli, maaf, ibn Layli mengatakan, dulu kami sedang berada di kamar mandi dekat-dekat waktu Idul Adha. Jadi kalau Idul Adha-nya besok, mungkin tanggal 8, tanggal 9, mereka masuk kamar mandi, beres-beres, bersih-bersih. Kemudian fattala fihi nasun, maka di sana orang-orang mulai membersihkan diri. Ya, ada yang macam-macam lah ya. Ya, antum misalnya at-tala ini bisa juga diartikan chat, kalau chat biasa. Kalau dalam konteks membersihkan diri, ada mencukur, ya, ada kemudian misalnya cukur kumis, cukur macam-macam dan sebagainya, ya. Kemudian faqala ba'du ahlul hammam, ketika melihat beberapa orang sedang membersihkan dirinya, ada yang mencukur ya kumis, ketiak dan sebagainya, maka orang-orang yang tahu riwayat kemudian berkata pada orang bercukur itu, apa yang disampaikan? Lihat, inna Sa'id ibn al-Musayyab yakrau hadha. Eh, kamu enggak tahu ya, kalau Sa'id ibn al-Musayyab itu tidak menyukai amalan ini. Maksudnya ini kan besok kita mau adha, Anda kan sedang menyembeli, Anda nyukur rambut yang melekat pada tubuh. Nah, menurut Sa'id ibn al-Musayyab yang tahu hadis tadi, yang meriwayatkan hadis tadi, amalan ini tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalaulah yang dimaksudkan larangan cukur ataupun potong kuku itu melekat pada hewan, tentulah orang-orang ini tidak akan dilarang untuk mencukur rambut yang melekat pada tubuhnya pada saat itu. Teruskan hadisnya. Au yanha anhu, atau yang dimaksud tidak disukai ini melarang, jangan potong, jangan cukur, jangan potong kuku, jangan cukur rambut. Jangan lakukan itu kalau bahasa kita demikian. Kenapa? Falaqitu Sa'id bin al-Musayyib fadzakartu dzalika lahu. Ketika terjadi demikian, karena orang-orang ini belum tahu hukum, saya pun mengadukan persoalan ini kepada Sa'id ibn al-Musayyab yang meriwayatkan hadis tadi. Apa kata Sa'id ibn al-Musayyab? Faqala, maka beliau mengatakan, yabna akhi, hadha hadithun qad nusya wa turika akhil karim. Mereka mengamalkan sesuatu lupa dengan hadis Nabi. Ada hadis Nabi mengatakan, jangan potong, jangan cukur. Hadis ini sudah banyak dilupakan dan ditinggalkan isinya. Jadi ada amalan bagi orang yang tengah akan menunaikan kurban, jika sudah akan berkurban tanggal 1 sampai dengan 9 atau sebelum hewannya dipotong, jangan cukur, jangan potong rambut, semua rambut yang melekat pada tubuh, plus jangan potong kuku sampai hewannya disembelih. Paham? Kalaulah yang dimaksudkan hewannya, tentu Sa'id bin Musayyab tidak akan mengatakan itu, dan beliaulah yang meriwayatkan hadis ini. Paham? Satu, dalil pertama. Yang kedua, perhatikan sini. Ini disebut bashar. Bashar ini jelas menunjuk pada kulit manusia. Sya'ar dan bashar, kalau sya'ar saja bisa saja hewan. Tapi ketika sya'ar bertemu dengan bashar, maka ini menunjukkan rambut manusia, bukan bulu. Ingat, yang melekat pada manusia itu rambut. Kalau hewan bulu, jangan salah. Ini bulu ketiak, bukan rambut ketiak. Bulu itu hewan. Bulu ayam. Bulu angsa. Ya, bulu kambing, bukan rambut kambing. Kalau antum menyebut kambing itu rambut, tidak ada beda dengan antum. Paham ya? Ya, jadi hewan itu bulu, ya. Kalau manusia apa? Rambut. Nah, di sini disatukan antara sya'ar dengan bashar, sedangkan manusia disebut dengan bashar 35 kali kalimat bashar disebut di Quran. Basharain 1 kali. Bahkan kalimat pertama ketika menciptakan manusia bashar. Quran surah 15 ayat ke-28. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara. Saya menciptakan seorang bashar. Kenapa disebut dengan bashar? Menunjuk kulitnya yang beda dengan kulit binatang. Lain, kulit manusia lain dengan binatang, silakan cek. Berbeda. Ya, beda antum lihat badak, beda dengan kulit antum. Main keragunan lihat, sama enggak? Beda. Ya, cuman Darwin yang sama, biarin aja dia, kita enggak ikutan. Paham ya? Baik, jadi teman-teman sekalian, Charles Darwin dia mengatakan manusia berasal dari dari hewan gitu kan, dan seterusnya. Kita tidak sesuai dengan itu semua. Kembalikan ke sini. Maka ketika dikatakan di sini min sya'rihi wa basharihi, ini menunjukkan rambut manusia, bukan bulu hewan. Jelas? Yang ketiga, dengan nalar. Di satu tadi dengan hadis, hadis ditafsir dengan hadis, kedua menggunakan bahasa, pendekatan bahasa, ketiga dengan nalar. Enggak ada kerjaan motongin kuku hewan. Dan bagaimana caranya? Sapi saya yang mau disembeli, bersihin dulu lah kukunya, begitu dipotong, mak tendangan dah. Paham? Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah manusianya, bukan hewannya. Pertanyaannya, kenapa tidak dicukur dan dipotong itu? Supaya Allah berkenan mengampuni semua jejak tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelum itu dipisahkan dari tubuh kita, karena khawatir pernah berbuat maksiat di dalamnya. Khawatirnya ketika diampuni, kuku itu udah pisah dan dia pernah bermaksiat. Bukankah tangan yang menulis status yang tidak jelas itu ada kuku di dalamnya? Bukankah tangan yang pernah mengambil sesuatu yang bukan miliknya itu adalah ada kuku di dalamnya? Bukankah Maaf teman-teman, pikiran yang pernah berpikir hatu yang tidak bagus itu ada rambut yang melekat di atasnya. Maka biarkan itu semua melekat pada tubuh kita. Memohon ampunan kepada Allah, mengampuni dosa kita. Begitu disembeli hewan itu, selesai kita kemudian berdoa, maka Allah berkenan mengampuni tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, sekalipun itu cuma sehelai rambut yang melekat pada tubuh kita. Setelah diampuni, bersihkan, kubur, selesaikan, dan masya Allah tidak akan pernah dia soal sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Jelas ya? Ya. Tapi kita menghargai tafsiran yang lain tanpa harus menyalahkan yang lainnya. Ingat prinsip saya selalu menampilkan ini loh. Kalau ada perbedaan-perbedaan saya tampilkan. Ini pendapat yang ini, pendapat yang ini, dalilnya ini. Mukoronahnya perbandingannya begini, tarjihnya yang kuat yang ini. Ini mungkin tidak terlampau kuat. Tapi kalau mau diamalkan saya tidak bisa paksa Anda. Silakan saja itu pilihan. Ya. Saya diutus untuk memberikan misalnya tampilan dakwah, bukan untuk paksa orang. Nabi aja diutus untuk mengajak, bukan maksa. Ya, wadzakir, fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir. Muhammad ingatkan, tugas kamu mengingatkan, bukan maksa orang. Muhammad SAW makhluk paling mulia, rasul, nabi, orang mulia, ya, dekat dengan Allah, orang paling takwa. Kata Allah, tugas kamu bukan paksa orang, kamu mengingatkan, ajak orang. Adi Hidayat, nabi bukan, rasul bukan, maksum tidak. Kedekatan kepada Allah jauh dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Adi Hidayat ingin paksa orang. Adi Hidayat siapa? Ya. Siapa? Nabi bukan, rasul bukan, cawapres juga bukan. Susah. Ada-ada aja. Jelas ya? Sudah, tidak. Jelas? Itulah ya apa yang kita bahas. Dan saya mau baca ini barangkali cuma 5 menit. Setelah itu kita selesai dan saya sampaikan beberapa pengumuman. Tahan sebentar. Hadisnya sudah saya sampaikan. Sekarang saya baca cepat ya. Persiapan sebelum Idul Adha. Ya, bagi semuanya. Saya baca sambil terangkan sedikit atau dibaca saja? Baik, sambil terangkan sedikit ya, sedikit saja. Baik. Ini saya baca dulu. Satu, persiapan sholat ya. Persiapan sholat untuk tanggal 10 itu ya, pertama, mengenakan pakaian terbaik disertai wewangian. Ya. Hadisnya riwayat Hakim di kitab Al-Mustadrak nomor hadis 7560. 7560. Langsung dari cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan. Ya. Beliau menyampaikan qala haddatsana qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil 'idaini an nalbasa ajwada ma najid wa an natatayyaba bi ajwada ma najid wa an nudhhiya bi asmana ma najid. Fokus. Telah memerintahkan kepada kami datuk kami Rasulullah SAW, kakek kami Rasulullah SAW, di setiap dua hari raya, di Idul Fitri, Idul Adha. Apa perintahnya? Ada yang umum, ada yang khusus untuk Idul Adha saja. Di antara yang umum, annal basa ajwada ma najid, untuk mengenakan pakaian terbaik yang kami bisa dapati. Yuk buka kalau mau siapkan dari sekarang. Itu sunnah. Ingat sunnah. Dan sunnah untuk Idul Adha, ingat 10 hari pertama pahalanya senilai jihad fisabilillah. Antum pakai pakaian bagus Idul Fitri ada pahala. Tapi ketika Idul Adha masuk kategori hadis tadi. Bukan cuma dapat pahala biasa, bisa senilai jihad tuh. Cari pakaian terbaik. Kalau bisa ikhtiar dari hari ini. Bismillah. Ya, tidak harus mahal, yang paling halal. Yang paling halal. Cari yang terbaik, yang paling halal. Bismillah, dapati itu. Kenakan. Wa anna tatayyaba bi ajwada ma najid. Kenakan wewangian parfum untuk laki-laki. Sunnah. Kalau ingin bertambah lebih, saat mau salat bawa lagi parfumnya. Di Timur Tengah itu biasa. Ya, sampaikan, sampaikan. Dan niat ikhlas dibagi. Ya, sampaikan, sampaikan, pakai, tebarkan lagi, pakai. Setahun sekali pahalanya tinggi. Pahalanya tinggi. Kemudian nah ini dia, wa an nudhhiya bi asmana ma najid. Dan Rasulullah SAW memerintahkan pada kami untuk menyembeli berkorban dengan yang terbaik yang mampu kami dapatkan. Caranya begini caranya. Ya. Anda punya anggaran berapa? Misal, saya punya anggaran 3 juta. Dari yang 3 juta itu cari yang paling bagus hewan kurbannya. Nanti ada ikhtilaf dari kalangan ulama. Ada yang mengatakan domba. Ada yang mengatakan sapi, macam-macam. Yang poin yang paling penting, dari yang banyak manfaatnya, ya ada kadang daging manfaatnya. Bagi sementara orang ini gak makan daging kambing, makannya sapi, ya daging sapi, maka Anda ikut kepada bagian dari daging sapi. Ada dia makan daging kambing, makan daging sapi misalnya, Anda bisa berkorban, ini lebih bagus yang ini, maka itu yang dimaksimalkan. Dari anggaran yang Anda miliki, berikan yang terbaik di situ. Paham ya? Ya, dari sekarang biasanya sudah disampaikan. Jadi Alisan itu sudah ada flyernya, yang lain sudah ada flyernya. Berapa kira-kira bagian sapi? Sekian. Ya, bagian kambing sekian. Ya. Untuk makan kambing apa sapi? Ya? Makan kambing apa sapi? Sapi, masya Allah, luar biasa. Kita makan daging sapi, dia makan sapi. Ya? Makanya saya katakan luar biasa. Buat ya. Haram hukumnya. Ya. Beli dulu. Masak dulu, lalu dimakan. Ya. Kalau sudah disembelih apa hukumnya? Belum tentu. Sembelih dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baru kemudian jadi? Belum tentu. Kalau yang disembelih kambing orang. Ya. Sudah. Dua. Sunnah kedua, hadis riwayat Ahmad. Nomor hadis 22984 di Musnad Ahmad. Sunnah yang kedua, tidak makan terlebih dahulu. Ingat, setelah sholat subuh, kalau Idul Fitri itu sunnahnya makan dulu. Untuk menunjukkan bahwa subuh ini beda dengan subuh yang kemarin saat masih puasa. Sekarang harus buka, makanya haram hukumnya puasa. Jelas ya? Untuk Idul Adha, sunnahnya jangan dulu makan. Jelas ya? Sunnahnya jangan dulu makan. Kapan makannya dilakukan? Kita baca hadisnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yawmal fitri hatta ya'kula wa la ya'kulu yawmal adha hatta yarji'a fa ya'kulu min udhiyyati. Adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau makan dahulu saat akan menunaikan Idul Fitri. Ba'da subuh makan, berangkat Idul Fitri. Tapi saat Idul Adha beliau tidak makan terlebih dahulu, hatta yarji'a. Hatta yarji'a. Lihat sini. Hatta harful ghayah, menunjuk pada tujuan, ghayatun. Ya. Misal, ana urid adzhab ila Jakarta hatta al-Istiqlal. Saya pengen pergi ke Jakarta sampai ke Istiqlal. Tujuan paling akhirnya Istiqlal. Jadi kalau sudah ada hatta, ini menunjukkan sampai ke tujuan. Ya. Sampai pulang, tujuannya ke pulang, pulang. Dari salat Id. Jadi kalau sudah selesai sholat, mendengarkan khutbah Idul Adha, Anda pulang. Nah, baru sunnahnya Anda makan. Tapi ingat yang paling menarik adalah, dalam kalimat pulang itu, diikutkan fi'il mudhari nih. Ini yang paling indah. Ada ya, di depan kata kerja artinya. Ya roji'a, hatta ya roji'a. Ya ini menunjukkan tiga makna, tiga arti. Kalau dalam bahasa Inggris, present, continuous, dan future. Ya. Sekarang, kini, terus berlangsung, continuous, terus, atau future, yang akan datang. Kalau diartikan konteks ini, sampai pulang, bisa diartikan sampai pulang itu dalam konteks pakai ya ini, sekarang, sedang pulang, maksudnya enggak, belum sampai rumah nih. Ya, di perjalanan misalnya, Anda lapar, kalau yang penting sudah meninggalkan tempat, di jalan Anda lapar, silakan makan. Kalau Anda sholatnya dekat rumah, komplek Al Ihsan ini, PTM, PJS, kemudian Greenview, sholatnya di lapangan depan sini, begitu selesai nyampe rumahnya dekat. Tapi kalau antum dari Bekasi sholatnya di Istiqlal, ya belum tentu cepat nyampe rumah. Di jalan misalnya sudah terasa lapar, ya boleh antum makan di jalan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, silakan. Ya, jadi tidak apa-apa bekal misalnya di mobil, kemudian jangan makan dulu. Sampai selesai sholatnya, dengarkan khutbah idnya, pulang misalnya di jalan, sudah mulai terasa. Apalagi misalnya buka siaran radio, status sudah mulai muncul, gambar-gambar bertebaran, sedang makan ketupat, ya, dan sebagainya. Sementara Anda belum nyampe rumah. Ya, miskol sudah banyak, status sudah dibuat. Ketupat hari ini rasanya begitu pahat. Ya kan? Antum belum makan, merasa gak enak. Ah, jangan tunggu sampai kemudian nyampe rumah. Boleh, sekarang silakan nikmati. Yang penting status pulang. Sudah selesai. Jelas? Di jalan boleh bekal. Ya, awas jangan dilarang anak-anak Anda mungkin ikut ke Istiqlal. Usia 6 tahun, 7 tahun, mah lapar mah, tahannya nak ya. Ini sunnah sampai rumah. Sunnah. Sunnahnya boleh makan. Atau misalnya terus berlangsung mau dekat ke rumah, lapar banget enggak bisa tahan, boleh. Atau sampai di tujuan, sampai di rumah, silakan makan. Tidak ada masalah. Mana ambil yang paling mudah. Ya, adapun sunnah Nabi kalau bisa dilakukan, ya hatta yarji'a fayakulu min udhiyatihi, sampai pulang ke tempat tujuan, kemudian yang pertama beliau makan adalah hasil sembelihannya. Hasil sembelihan. Jadi kalau mau makan yang lebih sunnah lagi, pertama kali dicicipi adalah daging hewan kurban yang telah kemudian disembelih dan telah dimasak terlebih dahulu. Ya. Awas jangan salah mengartikan. Anda baca terjemahan, oh Nabi makan adalah hasil sembelihannya. Masya Allah, sunnah Nabi sembelih. Ah. Bukan begitu ya, masak dan seterusnya. Paham ya? Nah, jadi sunnahnya jangan dulu makan, begitu Anda lakukan berpahala. Yang kedua, siapkan makanan untuk pulang. Dan kalau bisa, kemudian yang pertama dimakan adalah hasil sembelian yang telah dimasak terlebih dahulu. Makanya nanti, kenapa disebut udhiyah dari kata duha? Kalau bisa waktu duha itu, mohon izin teman-teman, itu sudah menyembeli. Nanti kita akan lihat bedanya Idul Fitri dengan Idul Adha. Kalau Idul Fitri agak longgar sholatnya, jam 7 boleh, karena orang berangkat tuh ada yang makan dulu. Tapi kalau sholat Idul Adha, jangan kelamaan, syuruk tuh udah dimulai sholat. Ya, jadi begitu naik masyrik, lewat satu tombak udah lewat. Ya, kalau sekarang udah 6 lewat 2 menit. 6 lewat 2 menit. Boleh geser dikit 6.15 misalnya. Sunnahnya tuh langsung salat mulai. Sehingga setengah 7 udah bisa motong. Dari motong ini ada sebagian yang dimasak dan sebagainya, kemudian udah bisa nikmati. Kenapa disebut udhiyah? Disembeli di waktu duha. Di awal duha itu kalau bisa nyembeli. Jelas ya? Jangan terlampau lama. Anda kerjakan Idul Adha misalnya salatnya jam 7 itu kelamaan. Itu sunnah. Ya, awas hati-hati, kelihatan sederhana tapi penting. Kemudian minas sunnati an takhruja ila al-idi mashiya, termasuk sunnah berangkat ke tempat ini dengan berjalan. Berjalan. An Ibnu Umar annahu kana yakhruju fil idain min al-masjid fayukabbiru hatta yati al-musalla. Berjalan sambil takbir. Sunnah. Bil takbiran. Bahkan masuk-masuk nanti hari Ahad, ya tanggal 1 sampai ke tanggal 10 itu boleh bertakbir. Kalau Idul Fitri itu nanti di akhir-akhir dia Ramadan. Begitu sudah selesai akhir Ramadan, maghrib datang, kemudian muncul awal Syawal, Anda bertakbir. Tapi kalau Idul Adha Anda bisa mulai dari tanggal 1 Zulhijjah. Allahu Akbar Allah, untuk diri pribadi boleh. Ya, tapi kalau Anda ingin berjamaah macam-macam, ingin lebih keras lagi, silakan. Kapan waktunya? Saat Anda mulai berangkat itu di awal-awal Idul Adha, setelah salat subuh. Boleh, silakan. Ke tempat salat boleh. Itu sunnah. Teman-teman sekalian, saya tegaskan ya sekali lagi, beribadah di negeri kita alhamdulillah itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi kalau kita bertakbir itu undang-undang menjamin, pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya, itu dijamin oleh negara. Di takbir bagi kita itu ibadah. Idul Adha itu ibadah. Takbir dalam Idul Adha itu paketnya ibadah. Jadi kalau malam-malam pengen takbir, dijamin undang-undang. Kalau ngelarang takbir, dia melanggar undang-undang. Boleh, silakan, hidupkan, ramaikan, itu syiar. Itu syiar, perkenalkan kalimat Allah dengan cara-cara yang baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan saat berangkat sholat, keluar. Kalau bisa kompak deh, teman-teman ke satu tempat, keluar bareng-bareng. Itu luar biasa syiarnya. Begitu keluar sama-sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang ke satu tempat, itu suasana keislamannya akan terasa lain. Saya perhatikan itu jarang dipraktekkan, keluar biasa aja, bahkan ngobrol. Kamu kurban berapa? Sapi. Kamu unta? Masya Allah. Unta dari mana? Unta yang mirip sapi, namanya si unta. Cuma ngobrol gak ada karuan. Kenapa gak takbir jalan? Itu sunnah. Pahalanya besar. Pahalanya bisa senilai dengan jihad. Berangkat bareng. Jalan, sambil berjalan. Nah, jalan yang dimaksud ini, jika tempat sholatnya dekat dengan kediaman antum. Sholatnya di depan sini, di lapangan, tinggalnya di sana, jalan. Tapi kalau antum tinggal di Bekasi, pengen sholat ke Istiqlal, jangan maksa. Begitu sholat subuh, jalan ke Istiqlal. Nyampe sana, bubar. Tayyib. Karena Nabi SAW, idza kharaja ila al-'idaini, raja'a fi ghairi at-tariq alladhi kharaja fi. Pulang, ngambil jalan berbeda. Misalnya jalan ini, dari sini pulangnya lewat jalan yang lain. Apa faedahnya? Pertama, supaya kalimat takbir menyebar, semua orang mendapatkan bagiannya. Yang kedua, bagian dari silaturahim. Begitu lewat, melewati rumah berbeda, ya bisa bermusafaha, bisa menyebarkan kebaikan dan sebagainya. Bahkan mungkin tetangga Anda non muslim, lewat tebarkan kebahagiaan, sampaikan, ya ajak, ada risalah di dalamnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lewat salami dia walaupun dengan senyuman, berangkat lagi dan seterusnya. Itu dakwah. Jika memang ada alternatif untuk jalan yang berbeda. Kalau jalannya buntu, jangan maksa. Saya serius. Ini tempat sholat, ini jalan Anda, sini buntu, di tembok begini. Jangan maksa. Begitu selesai mau naik sini, naik tembok. Wow. Apalagi ngapain? Sunnah Nabi. Wah, sunnah Nabi. Dia yang salah Nabi yang jadi sasaran. Penunaian sholat dilangsungkan di awal waktu, di waktu yang luas dari proses penyembelian hewan kurban. Jadi tolong lakukan ya. Dari Jundub, inda Ahmad bin Hasan al-Banna fi kitabil Adhahi qala, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bina yaumal fitri wasyamsu ala qaidi ramhin wal adha ala qaidi ramhin. Nabi itu kebiasaannya mengimami kami kalau Idul Fitri dua tombak. Tadi ada jeda. Kalau Idul Adha matahari satu tombak. Satu tombak itu ukuran salat syuruk. Sekarang jam 6 lewat 2 sudah syuruk. Apa itu syuruk? Matahari melewati masyrik. Apa itu masyrik? Tempat terbit. Di begitu terbit, terbit, terbit, di posisi terbitnya dilarang, terlarang ibadah. Begitu lewat dari situ pergeserannya disebut dengan isyrak. Posisinya disebut dengan syuruk. Kalau sudah syuruk, nah itu masuk awal duha. Nabi biasa mengimami di awal duha. Sunnah Nabi, Anda kerjakan persis seperti itu, pahala buat Anda. Jelas ya? Jadi kalau bisa teman-teman DKM untuk Idul Adha, berikan selebaran, sampaikan kita akan sholat di awal waktu lebih awal. 6:15 sholat selesai, khutbah gak usah terlampau lama ya, 6:30, 6:45 selesai. Begitu selesai, sembeli 7:15, sembeli jam 10 selesai, 11 selesai, tuntas itu. Bahkan hewan pertama sembeli, sudah selesai masak dan sebagainya, bisa makan lebih awal. Sunnah Nabi ya, kelihatan sederhana tapi ini penting, dan ini akan berdampak pada bagian-bagian yang lainnya. Dilangsungkan di tempat luas dan terbuka kecuali ada halangan lapangan ya. Karena yang datang bukan cuma orang sholat. Perempuan-perempuan yang haid boleh datang. Walau dia tidak sholat. Maaf ya, walau dia tidak sholat. Kalau enggak punya jilbab, berikan. Bantu. Saya bacakan hadisnya. An-Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yawmal fitri wal adha ila al-musalla fa awwalu shay'in yabda'u bihi shalah thumma yansarifu fa yaqumu muqabilan nas wan nasu julusun 'ala sufufihim fa ya'idhuhum wa yusihim wa ya'muruhum. Fa'in kana yuridu an yaqta'a ba'than qata'ahu aw ya'muru syai'in aw amara bihi thumma yansarif. Pertama, Nabi senantiasa memimpin masyarakat menunaikan salat itu tidak banyak bertele-tele. Ya, mengumumkan ayo salat, berangkat ke musalla. Musalla itu tempat lapang. Lapangan luas. Kalau ada kendala, hadis berikutnya dari Abu Hurairah, seperti hujan dan sebagainya, diarahkan ke tempat kemudian yang ada naungannya, seperti ke masjid dan sebagainya. Ingat, yang disebut musola itu tempat luas. Kalau masjidnya lebih luas daripada lapangan, sholatnya di masjid. Misal Masjid Nabawi, Masjid Nabi, lebih luas dari lapangan di sana, maka sholatnya di masjid. Masjid Al-Haram lebih luas dibandingkan dengan lapangan yang ada, sholatnya di situ. Kalau Masjid Antum tidak menampung jamaah, ya terlebih ada kalangan yang tidak sholat misalnya yang lain, maka lapangan digunakan. Tapi kalau hujan, maka kembali beralih ke masjid. Jelas? Kemudian Nabi melangsungkan khutbah, kalau ingin memerintahkan, sampaikan perintah. Kalau ingin menegaskan larangan, sampaikan larangan, tidak bertele-tele. Setelah selesai, beliau tutup dengan salam, kemudian tutup dengan doa. Selesai itu, baru kemudian bergegas untuk menunaikan penyembelihan. Tahan. Memasang sutrah depan imam ya. Ingat, depan imam. Sebagai gambaran, sab yang tidak boleh dilewati. Itu sudah pernah saya terangkan. Sunnah bersedekah boleh ya, sunnah bersedekah. Jadi kalau ada nanti dalam konteks Idul Adha, sebelum sholat atau setelah sholat, Anda ingin edarkan kotak infak, itu boleh. Sunnah bersedekah ya. Hadis yang disampaikan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ya. Thumma atan nisa wa ma'ahu bilalun fa amarahunna bisadaqah fa ja'alatil mar'atu tulqi khursaha wa tulqi sikhabaha. Dalam konteks kemudian beliau berkhutbah ya, ada dalam keadaan tertentu Bilal diperintahkan untuk berputar mengumpulkan sedekah ya. Maka ada kemudian yang mengumpulkan dengan antingnya, ada pula memberikan kalungnya. Jadi perempuan-perempuan ada yang sampai bersedekah pada saat itu. Jadi sunnah boleh. Di dalilnya kalau ada yang bertanya kenapa ada yang sebelum sholat lewat pakai kantong, ada yang pakai kotak ya, jalan begini. Itu bukan mobil-mobilan tuh ya, jalan geser-geser kan begitu. Itu sunnah ya. Jadi dari sekarang siapkan, boleh Anda kemudian isi. Saya agak cepat di bagian yang terakhir. Maaf, penunaian salat Idul Adha tidak diawali dengan azan maupun iqamah. Jangan terlampau soleh ya. Jadi nanti pas bangun sholat gak usah azan, gak usah qomat. Termasuk kalau sholatnya ditunaikan di lapangan, itu tidak ada tahiyat lapangan. Ingat, tidak ada tahiyat lapangan. Yang ada tahiyatul masjid ya. Kalau di masjid silakan tahiyatul masjid, tapi kalau di lapangan tidak perlu tahiyat lapangan ya. Jelas ya. Jadi duduk saja, datang langsung duduk. Jelas? Kalau ada kotak langsung isi untuk sedekah. Tayyib. Menunaikan salat sebanyak 2 rakaat selanjutnya sudah dipahami dengan baik. Dan pada akhirnya saya ingin sampaikan, insyaallah semua materi yang disampaikan termasuk hikmahnya, apa kesan Idul Adha itu. Maaf, terakhir saya ingin tutup sebelum kita berpisah dalam ta'lim malam hari ini. Ingat baik-baik, setiap datang Idul Adha tidak hanya terkait dengan evaluasi diri, kemudian juga dengan ibadah kurban, tapi ada perbaikan evaluasi keluarga. Pesan saya, tolong Anda cermati kembali tentang perjalanan kisah Nabi Ibrahim dengan keluarganya. Saya tuangkan itu dalam buku kami, ini pernah kami bagikan. Mohon izin, kami waktunya sangat pepet jadi tidak sempat mencetak kembali. Di sini kami pernah terangkan hukumnya terkait dengan kurban, hewan apa yang dipilih, apakah boleh kurban arisan atau tidak, kalau kurban menyatu dengan akikah mana yang didahulukan dan sebagainya. Kami terangkan di sini termasuk hikmah dari Idul Adha dan keluarga besar Nabi Ibrahim. Bagi yang tidak mendapati ini, Anda tinggal buka Akhir TV, lihat tayangan di tahun yang lalu. Kami pernah sampaikan termasuk dalam khutbah Idul Adha di kesempatan-kesempatan yang lalu. Kami pernah terangkan, semoga Allah memuliakan Anda semua dan semoga memimpin kita semua untuk bisa mendapati yang terbaik apa yang kita bisa lakukan di tahun ini. Kami ingin memberikan pengumuman singkat bahwa yang pertama, mohon doa, insyaallah kami akan berangkat dengan teman-teman yang lain di hari Sabtu, ya, lusa ke Tanah Suci, mulai ke Madinah kemudian langsung ke Mekah, dan kita akan menunaikan ibadah haji. Dan insyaallah kami juga mengajak teman-teman yang sudah di sana ataupun yang akan berangkat, kita akan sama-sama saling mendoakan. Kami akan mendoakan Anda semua di sana dengan izin Allah Subhanahu wa taala segala yang terbaik, dan kami mohon Anda pula doakan semua jemaah haji baik dari Indonesia ataupun tempat yang lain, diikhlaskan oleh Allah, dikuatkan ibadahnya dan diterima semua amal ibadahnya insyaallah. Kemudian sekali lagi saya tekankan pada Anda semua, kita akan bersinergi, ya, bersama-sama beramal dengan baik, terkhusus bagi saudara-saudari kita yang sekarang tengah diuji oleh Allah dalam musibah di Lombok. Ya, satu kali gempa belum tersentuh, dua kali gempa belum tersentuh, sekarang yang ketiga Anda belum tersentuh juga, Anda perlu berapa kali lagi disentuh oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa perlu di rumah Anda yang diberikan gempa sampai Anda tersentuh? Ya, karena itu insyaallah nanti sekali lagi mungkin tim yang lain sudah di sana bekerja, tim kami ada yang sudah di sana juga, ya, teman-teman sudah di sana terutama yang medis. Kemudian juga nanti insya Allah ada pemetaan, barangkali kalau Anda ingin bergabung dengan kami nanti tunggu sehingga lebih tepat lagi bagaimana cara kemudian bisa bersinergi dengan yang lainnya. Ya. Proyek terbesar kami adalah bagaimana setelah ini selesai, selain sekarang ada di sana, kita bisa membangun kembali rumah saudara-saudari kita yang sekarang barangkali ada persoalan di dalamnya. Kemudian yang terakhir, teman-teman sekalian, insya Allah kami telah sampaikan gerakan untuk syiar Quran. Sebetulnya hari ini kami akan ambil momentum untuk memberikan arahan taujihat pada teman-teman yang telah membentuk komunitas. Hanya barangkali waktunya begitu mepet, saya telah menugaskan kepada tim khusus, ada Pak Taufik, ada Mas Denny di sini dengan teman-teman. Bagi Anda yang telah membuat komunitas dan Anda utusannya hadir pada malam hari ini, segera hubungi Ustadz Taufik atau Mas Denny di sini atau tim dari Akhyar untuk didata. Anda dari mana? Jumlahnya berapa orang? Program apa kemudian yang telah Anda pilih? Ya, ingat, karena di pendaftaran di kuantumakhir.com itu kan baru umum sifatnya. Ya, nanti Anda sampaikan, itu akan didatakan pada malam hari ini bagi yang datang, bagi yang tidak nanti akan dihubungi lagi. Nanti sepulang kami dari haji, itu akan langsung kami kumpulkan, kami undang untuk bertemu, kami langsung berikan arahan-arahan satu dengan yang lainnya. Ingat, syiar kita Al-Qur'an dan tidak akan pernah bertabrakan dengan apapun khususnya bagi umat Islam. Ini dari ormas manapun, mau NU, Muhammadiyah, dari Al-Irsad, dari macam-macam. Karena tujuan kita itu ada yang baca Quran, menghafal Quran, ada yang memahami isi Quran. Ini tidak akan bertabrakan dengan amalan-amalan lain sepanjang sesuai dengan amalan Rasulullah SAW. Misal, jangan khawatir, kita gak akan bahas boleh kunut atau tidak kunut. Kita gak akan bahas bismillah jahar atau bismillahnya sir. Ini gerakan sama-sama membebaskan kita dari jauhnya kita dengan Al-Quran. Baik masalah baca, paham ataupun memahami isinya atau juga kemudian menghafalkannya. Jelas sampai sini? Baik. Kemudian sebagai pelengkap, bagi yang insya Allah telah diterima untuk di Akademia Imam Malik, ya, kami tunggu kelengkapan berkasnya. Insya Allah bulan September kami akan berangkatkan dan akan menyusul saudara-saudara di sana. Dan mohon doa mudah-mudahan adik-adik kita ini bisa menjadi duta yang baik untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, kemudian nanti insya Allah September juga akan ada Syekh dari Irak dan dari Sudan. Mereka akan membuka kesempatan beasiswa. Bagi yang kemarin telah daftar ada 800 orang, itu akan saya jadikan prioritas. Ya, nanti kami akan panggil lagi, kami arahkan kembali, termasuk nanti ada di Ma'hadul Ulum atau di Lipia. Nanti beberapa kami akan rekomendasikan ke sana. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik untuk teman-teman kita semuanya. Siapa yang datang dari jauh? Riau. Selain Riau? Banjarmasin. Kalimantan. Apa bedanya Kalimantan dengan Banjarmasin? Baik, tum? Ya? Pasuruan, Masya Allah. Tum? Medan. Riau, Kepulauan Riau, Masya Allah. Jambi. Riau. Ya? NTB. NTB? Masya Allah. Antum? Karawang, jauh sekali antum, Masya Allah. Jauh sekali. Luar biasa. Paling jauh adek ya. Adek paling jauh, Masya Allah. Baik, baik. Sini, sini. Sini, sini. Maju sini. Baik. Saya punya kopi kok, barangkali ngantuk ya. Baik, Masya Allah. Baik. Siapa namanya? Raja Jiharka Arifah. Raja, Masya Allah. Raja? Raja apa? Jiharka. Raja Jiharka. Apa artinya Jiharka? Apa artinya? Tidak tahu. Belum, nanti tanya ya sama ayah dengan ibu. Ada ayahnya di sini? Enggak, tadi baru pulang. Pulang. Jadi raja ditinggal sendirian. Sama itu. Sama teman. Siapa? Teman. Ada temannya di sini? Ada. Baik. Tadi, saudara. Oh, teman. Eh, baiklah ya. Raja berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun. Sudah hafal berapa juz? Alhamdulillah 2 juz. Alhamdulillah 2 juz. Baik. 12 tahun, 2 juz. 24 tahun. Hafal berapa juz? Insyaallah selesai ya. Baik. Raja datang dari jauh. Dari mana Raja? Karawang. Karawang. Oh, jauh sekali ya. Baiklah. Insyaallah. Raja 2 juz. Mana Mas Deni? Mas Deni. Baik, karena baru 2 juz, kita kasih 2 juta ya. Baik, insyaallah. Tapi untuk SPP sekolah, bukan untuk makan ya. Baik. Siap? Sekolah di mana? Pesantren. Pesantren mana? Darul Barkah. Darul Barkah. Anda siapanya Raja? Pembimbing di Darul Barkah. Sudah masuk pesantren? Oh, rumah tahfidz. Baik. Ada biaya masuk ke situ? Free. Free wifi, gratis wifi. Gratis. Berapa santrinya? Kurang lebih 10. Baik, 10 santri. Baik. Mas, tolong Pak Taufik malam ini kasih 10 mushaf. Ya, baik. 10 mushaf yang akhyar dengan yang biru, ya. Jadi untuk memahami, untuk yang satu lagi untuk pembaca. Ya, jadi jumlahnya berapa? 20, ya. Di 1-10, 1-10. Cukup insyaallah. Mau lebih? Tidak, baik ya. Apalagi yang dibutuhkan? Baik, ya sudah. Tolong dicatat untuk ini 10 mushaf dan kami tambahkan 8 juta untuk operasionalnya ya. 2 juta untuk antum, ini untuk 8 juta. Nih, Raja ada kopi kok ya. Baik, silakan. Jazakallahu khair. Untuk yang dari jauh masing-masing nanti insyaallah kami titipkan mushaf ya, supaya baik ikhwan atau akhwat, tolong disampaikan kepada panitia yang dari luar Jawa khususnya. Kalau yang dekat-dekat nanti kami sampaikan ya. Jadi yang dari jauh, yang dari Pekanbaru, Kalimantan, macam-macam, nanti tolong malam ini akan diberikan mushaf dan nanti masing-masing insya Allah akan membawa kurma ya, satu kurma, satu pik, tolong nanti disiapkan ya Pak ya, didata, dikasihkan kurma, nanti bawa satu dengan kemudian mushaf. Saya kira itu dari NTB mana? Saya hadiahkan khusus buku saya yang ini untuk antum. Jazakallah khair. Afwan. Salam. Nama siapa? Muhammad Amin. Muhammad Amin. Baik, dari mana yang NTB-nya? Dari Dompu. Dari Dompu. Kena gempa juga enggak? Kena gempa. Antum kena? Kena. Tidak. Boleh didekatkan mic-nya? Keluarga ada yang kena? Alhamdulillah selamat semua. Selamat semua. Rumah? Ya walaupun retak-retak sedikit lah. Rumah retak-retak sedikit, insyaallah. Di Dompu ya, jauh dari Lombok? Ya nyebrang lagi dari Lombok. Nyebrang lagi dari Lombok, baik. Insyaallah. Keadaan semua teman-teman di sana, sekitarannya? Alhamdulillah. Baik, ada korban yang wafat? Kalau di tempat saya, alhamdulillah. Ada? Ya, alhamdulillah. Tidak? Baik, alhamdulillah. Yang lain barangkali ya? Baik, insyaallah nanti sepulang dari haji kita coba ke sana. Saya titipkan ini, ya. Ini buku, barangkali bisa diajarkan lagi di sana. Ini tinggal satu-satunya yang saya miliki. Saya berikan untuk Muhammad, untuk antum. Nanti pulang antum, ya, membawa kurma dan juga nanti musaf ya. Tolong dititipkan. Semoga nanti insya Allah bermanfaat. Nanti kita ketemu insya Allah kalau saya ke Lombok ya. Insyaallah Subhanahu Wa Taala. Tolong dicek tiketnya, saya ganti untuk pulang. Ya. Jazakallah khair. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Silakan, boleh. Mas, sini mas. Saya ada kopiku. Jadi antum susah nyari jalan untuk kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.